inni anhaakum an dzalik. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid. Ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Menggapai hidayah, mengharap barokah di 101.4 FM Radio Al-Mansurah Purbalingga. Saudara kaum muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala masih kami temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan tausiah ataupun untaian nasihat yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari Hafizahullah Ta'ala, pengasuh pondok pesantren Al-Mansurah Purbalingga, dalam sajian kami bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali akan kami siarkan langsung dari studio, masih mengenal ataupun masih melanjutkan pembahasan atau tema mengenal perilaku atau akhlak jahiliyah. Satu perkara yang penting bagi kita untuk kita lebih banyak mengenal kejelekan-kejelekan dalam rangka untuk kita bisa terhindar daripadanya. Dan dengan kita mengenal kejelekan-kejelekan, maka akan semakin jelas bagi kita tentang kebaikan. Ya, sungguh kejelekan dan kebaikan adalah suatu perkara yang harus kita pelajari. Kebaikan untuk kita amalkan, adapun kejelekan untuk kita tinggalkan dan agar terhindar daripadanya. Saudara muslim dan muslimah, di pagi hari ini beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari Hafizahullah Ta'ala alhamdulillah telah hadir bersama kami di studio. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah, ala kulli hal bi khair. Wa antum kaifa halukum? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat Ustaz. Masyaallah. Di kesempatan kali ini kembali siaran langsung ini Ustaz ya. Setelah sebelumnya kita mengambil rekaman Ustaz ya. Iya. Mudah-mudahan ini sebagai awal, begitu pula sebagai sarana untuk kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Ustaz ya. Tabarakallahu fikum. Baiklah saudara muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kini bersama beliau Al-Ustaz Tuanul Bari Hafizahullah Ta'ala dengan tema mengenal perilaku jahiliyah. Tafadhal Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

Sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apalagi itu lemah atau bahkan maudhu, kata Syekh Albani. Sesuatu yang maudhu, palsu, mesti bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Semoga apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi faedah, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi catatan pahala yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada penyiar. Tayyib, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Saudara muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim bersama beliau Al-Ustadz Ridwanul Bari hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari studio dengan tema mengenal perilaku jahiliyah. Dan telah kita dengarkan di antara perilaku jahiliyah adalah untuk berpecah belah baik dalam agama mereka ataupun di dalam dunia mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam senantiasa membimbing umat manusia untuk senantiasa bersatu di atas kebenaran dan menjauhi perpecahan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim ini akan kami siarkan ulang di kesempatan sore hari nanti kurang lebih pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan semoga dengan apa yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Telah berkata Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala, apabila aku mengatakan sebuah ucapan yang menyelisihi kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapanku. Telah berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya aku tidak lain adalah manusia yang bisa salah dan bisa benar. Hendaknya kalian teliti pendapatku. Segala pendapatku yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Adapun yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Telah berkata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada seorang pun kecuali dia lupa atau tidak mengetahui sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagaimanapun pendapat yang aku ucapkan atau kaidah usul yang aku buat, namun ternyata dalam hal itu ada sesuatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih pendapatku, maka pendapat yang benar adalah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula yang menjadi pendapatku. Telah berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, pendapat Al-Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat manusia. Semuanya adalah sama menurutku. Yang menjadi hujjah hanyalah apa yang terdapat dalam asar, yaitu hadis. Diambil dari sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. dan jagalah diri kalian dari perbuatan bakhil, karena ia telah membinasakan umat sebelum kalian. Perbuatan bakhil itu mengantarkan mereka pada pertumpahan darah dan menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu shayhan wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah menimpa kalian dari musibah, tidaklah menimpa kalian dari kejelekan, kecuali itu akibat olah diri-diri kalian. Diakibatkan dari perbuatan kita, la ghair, bukan yang lainnya, kesalahan kita. Tetapi subhanallah, ingatlah dan bersyukurlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengazab, tidaklah selalu memberikan hukuman secara langsung daripada dosa yang kita lakukan. Niscaya kita tidak akan sanggup untuk tersenyum. Niscaya mata kita tidak akan kering dari air mata. Niscaya jahi kita akan selalu tersungkur untuk bersujud kepada Allah. Atau bahkan mungkin dalam keadaan yang akan selalu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Yang menimpa kalian musibah hidup ini itu akibat tangan kalian, ya kata Allah. Ulah kita para jemaah, dosa kita. Jadi kalau terjadi dia, mungkin memang dosa kita sudah banyak, ini perlu Allah tegur. Dan syukur kita di dunia ini tidak ditegurnya, tidak ditumpuk di akhirat di neraka nanti, syukur. Jadi ringan dia. Atau memang mungkin itu adalah untuk memompa derajat kita, jadi naik, diuji kesabaran keteguhan kita, bisa jadi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. Dari جابر بن عبد الله رضي الله عنهما dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masuknya dan ketika hendak menyantap makanannya, berkatalah syaitan kepada temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam. Apabila seseorang masuk rumah dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah ketika masuknya, berkatalah syaitan, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan bila ia tidak berzikir kepada Allah ketika makannya, syaitan pun berkata kepada temannya, "Kalian mendapatkan tempat bermalam sekaligus makan malam." Hadis riwayat Muslim. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak suka satu tabiat, maka bisa jadi ia ridho dengan tabiat yang lain. Hadis riwayat Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bukalah pintu hatimu dengan ilmu syar'i. Iringi langkahmu dengan sunnah Nabi. Dan sejukkan hatimu dengan ayat-ayat suci kalam ilahi. Radio Al-Mansurah Purbalingga menyajikan murotal-murotal pilihan dari para qori terkenal Timur Tengah. Abdurrahman Al-Huzaifi. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an wal ghawfihi la'allakum taghlibun. Falanudhiqanna alladhina kafaru 'adaban شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون محمد أيوب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون محمود خليل الحصري يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون عبد الله بسفر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز محمد جبريل الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد عبد الله المترود المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين هني الرفعي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان عبد الله الكندري لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أبو بكر الشاطري فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب أبو جندل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور عماد المنساري الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Dapat Anda dengarkan di 101.4 FM Al-Mansura Purbalingga Radio penambah ilmu dan penyejuk hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surat Qaf. Surat Qaf adalah surat yang ke-50. Terdiri atas 45 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, dan diturunkan sesudah surat Al-Mursalat. Dinamai Qaf karena surat ini dimulai dengan huruf hijaiyah Qaf. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang membaca surat ini pada rakaat pertama salat subuh dan sholat Eid atau sholat hari raya. Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini pada tiap-tiap membaca khutbah pada hari Jumat. Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa surat Qaf sering dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat umum untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu pula tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan sebagainya. Surat ini dinamai juga Al-Basiqat, yang diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdapat pada ayat 10 surat ini. Saudaraku Muslim dan Muslimah, kami ajak Anda untuk menyimak surat

Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man